Mbah Dukun, semuanya pada nyanyi bareng-bareng Patty Vera ya. Coba, coba, coba. Semuanya siap? Semuanya siap ya? Saya yakin, peace semuanya dulu tangannya. Saya hitung 1, 2, 3, semuanya nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada Mbah Dukun. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Yo! Konon katanya. Dedeh, baik. Sambil komat kambit bulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Semuanya nyanyi sama-sama lagi ya. Peace. 1, 2, 3. Ada Mbah Dukun. Luar biasa. Sekali lagi, yo. Konon katanya. Dedeh, baik. Sambil komat kambit bulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Jangan ganggu ya, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Mbah Dukun, tolong juga saya yang sedang mabuk cinta. Masih dia anak kepala desa. sih.